Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, gembira sekali kami dari tim Safir Al-Azhar pada hari ini bisa kembali bersua dengan para pendengar dimanapun Anda berada dalam rangka untuk bersama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita hari demi hari mampu menjadikan kita menjadi manusia-manusia unggulan. Kajian kita yang setiap hari kita dengarkan, setiap hari kita resapi, ini mampu menampilkan diri kita menjadi orang-orang yang disegani oleh orang banyak karena ketundukan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke ayat 8 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya kaum kafir. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 18 dari surat Al-Anfal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita sebagai sebuah gambaran lanjutan bahwa pertolongan Allah tidak hanya sekedar dengan membantu pasukan Islam ya, secara khusus di dalam keterangan ayat sebelumnya dengan memberikan kemenangan kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melemahkan kaum kafir dari semangat mereka yang membara untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umat Islam. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah memulai dengan kata zalikum untuk menunjukkan betapa besar anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia berikan kepada umat Islam. Ini adalah satu catatan penting kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini terkadang kita melupakan betapa besar rahmat dan karunia Allah yang telah Ia limpahkan kepada kita. Terkadang kita hanya memikirkan sesuatu yang tidak kita dapatkan, sedangkan kita tidak begitu memperhatikan atau malah tidak mengindahkan nikmat serta kebahagiaan yang selama ini kita dapatkan. Pada saat kita misalnya sudah berusaha keras untuk mendapatkan uang 1 juta, ternyata uang itu tidak dapatkan dan kita malah menyesalinya dan berprasangka atau berpikir yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tidak mendapatkan uang 1 juta saja kita sudah begitu resah, dan kita tidak pernah memikirkan betapa dari mulai kecil sampai dewasa kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itulah di dalam keterangan ayat ini Allah kembali mengingatkan kita, apapun kondisi yang kita hadapi, situasi-situasi yang begitu menyulitkan kita yang kita hadapi saat sekarang ini, maka salah satu cara untuk membuat jiwa kita menjadi tenang adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan kembali betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita selama ini. Pada saat ini mampu kita rasakan, pada saat semua ini mampu kita gambarkan di dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang kembali bersemangat menjalani kehidupan ini. Tidak pernah merasa stres ketika menghadapi berbagai tantangan, karena kita yakin dan begitu percaya bahwa ke depan kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Safiar. Kami persilakan. Iya, menarik apa yang dinyatakan oleh Ustaz Perdana bahwa orang kafir saja Allah beri nikmat. Iya. Masa orang yang beriman tidak diberi Allah nikmat? Orang kafir saja bisa kaya. Masa orang yang beriman tidak bisa kaya? Jadi bukan salah kita salahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan menjamin rezeki kita, tapi salahkanlah diri kita. Kenapa kita tidak bisa kaya? Kita sudah kaya dan kita ingin lebih kaya lagi. Caranya bagaimana? Ya, orang kafir itu rupanya sebelum subuh sudah bangun. Nah, rupanya orang Islam ini jam 6 pun belum bangun. Iya. Sementara orang kafir itu tidak diwajibkan sholat subuh saja, dia sebelum subuh sudah bangun. Sudah olahraga dia keluar. Sudah olahraga. Kita yang umat Islam ini ada wajib sholat subuh, jam 6 pun masih payah bangun. Masih payah bangun. Nah, jadi permasalahannya apakah memang kita mau berubah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memakmurkan bumi? Ini kan pertanyaan bahwa sebenarnya Allah telah mengucurkan potensi yang ada di dalam diri kita, tinggal kemalasan itulah yang harus kita buang. Nah, itu dia. Jadi di sini itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Zalikum. Ini mengilustrasikan betapa banyak karunia yang telah Allah potensikan berikan kepada kita, tinggal mau enggak kita berubah untuk mengoptimalkan potensi yang telah diberikan Allah kepada kita. Mereka punya mata, kita punya mata. Toh banyak kita melihat umat Islam yang sukses. Kenapa kita tidak meniru sahabat yang sukses? Kita menemukan ada seorang sahabat mengemis kepada Nabi. Wahai Nabi, aku enggak punya duit. Apa yang ada di rumahmu? Ember apa, selimut dan ember. Sini. Wahai sahabat, siapa yang membeli dua barang ini? Saya beli dengan harga satu dirham. Kata Nabi, tambah. Saya beli dua dirham. Wahai kawanku, beli ini kampak. Nah, cuman dapat kepalanya saja. Batang kampaknya itu biar aku yang buat. Nabi Muhammad yang membuat batang kampaknya. Nah, ini untuk makan kau. Pergi kau, jangan temu aku setelah dua minggu. Pulang, datang dia kemari, dia dapat apa? 10 dirham. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak mengajar umat Islam untuk jadi pemalas dan bodoh gitu kan. Umat Islam dianjur untuk bekerja, gunakan potensi sebagaimana di sini kata Allah, "Zalikum." Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, gunakan itu, maksimalkan itu. Berubah, jangan hari ini sama dengan hari esok, sama juga dengan hari kemarin, tiada perubahan. Islam menganjurkan, Nabi Muhammad mengatakan, Anda beruntung kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Dan Anda rugi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Berubahlah. Kenapa? Karena kalau Anda berubah berarti Anda bersyukur. Kalau Anda kufur, maka Allah akan membuat tipu daya kepada orang-orang yang kufur nikmat. Maka disebutkan la in syakartum la azidannakum, kalau Anda menggunakan potensi yang dimiliki Allah, Allah yang diberikan oleh Allah kepadamu, Allah akan tingkatkan nikmat itu. Tetapi potensi yang ada tidak Anda nikmat, tidak Anda gunakan semaksimal mungkin, tetapi malah Anda apa? Lupakan begitu saja, hati-hati. Allah akan membuat perhitungan kepadamu, kamu akan tetap terpuruk dalam kemiskinan dan kemelaratan. Ya, baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kepada kita bahwasanya kalaulah kita memiliki semangat hidup yang luar biasa, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia berlipat ganda. Malah sebaliknya, kalaulah umat Islam pada saat sekarang ini hanya tidur melempam, kemudian tidak ada kreativitas, maka jangan sesali, kekalahan umat Islam ada pada diri umat Islam itu sendiri. Bagaimana kita mengantisipasinya demikian? Potensi yang telah dipaparkan dari Ustadz Zainal, Ustadz Perdana pada awal pengkajian ayat dari surah Al-Anfal ayat ke-18 ini mengajak kepada kita bahwasannya setiap kita memiliki profesi yang beda dari satu dengan yang lainnya, itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana kita dapat menetralkannya dengan bentuk yang baik? Yakinlah bahwasannya dari yang mula kita gali, kegagalan itu menjadikan motivasi keberhasilan yang akan datang. Kita memiliki keyakinan bahwasannya usaha, doa, kemudian semangat adalah merupakan kunci kesuksesan dalam seorang mukmin. Apabila kita telah menduduki satu jabatan dan sebagainya, yakinlah itu milik Allah adalah merupakan amanah, sehingga tidak dijumpai lagi nanti hal-hal korupsi, nepotisme dan sebagainya. Oleh karenanya, lihatlah, janganlah kita melihat dari orang-orang yang gagal, lihatlah dari sejarah Nabi. Begitu beratnya Nabi memangku amanah risalah Islam ini, kemudian lihatlah kejayaan umat Islam, baik dari khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, bahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Moga jadi cerminan kita bahwasannya benar karunia Allah itu sangat luar biasa. Iya. Kalau saya tambahkan pernyataan dari Ustaz Sapir tadi, kekalahan umat Islam itu jangan salahkan orang lain. Iya. Salahkan diri sendiri. Iya. Dan kekalahan umat Islam itu jangan diperpanjang. Cukup sampai di sini dan kita harus bangkit. Minimal terkait dengan pemilu ini ya kan. Pemilu caleg ini. Datang ke TPS pada tanggal 9 April nanti. Semuanya datang. Supaya apa, kita merubah wajah Indonesia ini. Supaya umat Islam itu bangkit. Iya. Jangan selama ini menjadi penonton dan terus saja menjadi penonton. Berbuat dan berubahlah. Paling tidak ketika kita mencoblos calon legislatif yang menurut kita itu baik, berarti kita telah memberikan harapan yang baik untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dari situ mungkin ada perubahan. Bagaimana Ustaz Perdana melihat perubahan supaya umat Islam ini tidak tertindas selamanya? Iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal bahwasanya kalau kita bandingkan antara umat Islam dengan umat lainnya, maka yang paling berpotensi besar untuk sukses, untuk lebih tampil menjadi orang-orang pemegang peradaban itu adalah umat Islam, adalah seorang Muslim. Kenapa? Karena memang seorang Muslim itu punya keyakinan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah pegangan yang paling kuat. Betapa banyak sekarang ini kita perhatikan masyarakat yang tidak punya pegangan yang kuat gitu. Ketika dia tertimpa masalah akhirnya stres dan kemudian bunuh diri. Umat Islam yang betul-betul dengan keislamannya itu artinya dia punya prinsip yang kuat, dia punya keyakinan yang kokoh, dan ini sebenarnya adalah energi dan potensi yang jauh lebih besar daripada yang lain. Yang kedua adalah bahwa semangat untuk beraktivitas dan berjuang di dalam kehidupan ini bagi seorang Muslim itu adalah tidak akan pernah sia-sia. Ketika dia berusaha dan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, sebenarnya dia sudah berada dalam satu pemahaman bahwa kerjanya itu, perjuangannya itu adalah sebenarnya sudah menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ceritanya, tidak berhasilnya usaha yang diinginkannya itu hanyalah merupakan keinginan-keinginan yang sifatnya parsial. Jadi karena ya, yang utama sendiri adalah bahwa dia sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kedua hal ini sebenarnya seorang muslim berpotensi besar, bahkan jauh lebih besar daripada umat lain untuk tampil menjadi orang-orang yang punya peradaban yang lebih tinggi di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Ustaz Jenal tadi, kiat-kiat untuk sukses di dalam kehidupan ini, terutama sekali di dalam menyongsong pemilu yang ke depan ini adalah apa yang disampaikan Ustaz Jenal tadi sudah merupakan satu hal yang benar. Sebagai seorang muslim, kita dengan keyakinan yang kuat harus berani datang ke tempat TPS itu untuk memilih. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kehidupan yang ke depan itu adalah berangkat daripada keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kehidupan. Kita harus berusaha dan bekerja keras karena itu berangkat daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada satu pertanyaan saya kepada Ustaz Safiar. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa anna allaha muhinu kaidil kafirin, bahwa Allah akan melemahkan orang-orang kafir. Pertanyaan saya Ustaz Sabiar, kenapa tidak langsung saja Allah menghancurkan orang kafir, memberantas habis seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud, tapi di dalam keterangan ini Allah hanya mengatakan melemahkan saja? Silakan Ustaz. Nah, kalau di sini kita lihat begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Bukan hanya orang Islam, orang kafir juga masih disayang. Iya. Supaya apa? Terbuka bagi mereka jalan keluar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada kesempatan, Ustaz, ada kesempatan, ada kesempatan. Di sini juga kita melihat membuktikan bahwasannya melemahkan orang kafir itu adalah ketahanan iman dan menyebabkan mukmin mencintai iman. Saat melihat dampak kaum kafir yang merusak di muka bumi dalam bentuk keadaan mereka yang lemah, maka fanatik iman akan bertambah kepada Islam. Jadi membuka apa? Membuka peluang ya, Ustaz, iya, ya. Membuka peluang dan semangat, kesempatan ini, dan semangat. Tapi kalau dihanguskan begitu saja, otomatis habislah sudah, habis, tidak ada kesempatan. Ya, tidak ada kesempatan bagi orang yang benar-benar meyakini adanya kebenaran itu tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini pada intinya berusaha untuk mengembangkan, meningkatkan semangat kita, berusaha untuk mengembangkan potensi kita. Berangkat daripada keyakinan bahwasanya seluruh apa yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetap akan menjamin anugerahnya, maka seharusnya kita tidak boleh pernah merasa putus asa dari anugerah yang sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kita. Yang kedua adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Safiar, ini menjadi satu titik titik semangat baru bagi kita, di mana kita meyakini ketika pada saat kita berada di jalan kebenaran dan banyak tantangan-tantangan yang menghalangi kita, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muhinu kaidil kafirin. Selamanya umat Islam pasti akan tetap menang walaupun di dalam realitanya mungkin nampak kalah, tetapi sebenarnya dia sudah menang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Tetap bersemangat di dalam kehidupan ini, selama kita berada bersama Allah dan tetap berada di jalan Allah, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.